beribu-ribu di langit bintang berkedip, tak dapat mengalahkan pelita di depan mata. Beribu-ribu ku kenang gadis yang cantik, takkan menggoyah iman selain adik tercinta. Sumpah-sumpah mati yang bareng-bareng, cintaku padamu yang menggebu-gebu. Cicak di dinding biarlah menjadi saksi, aku sayang kamu sampai kiamat nanti. Bulan madu kemana? Tinggal bilang saja ke ujung dunia, asal tak makan biaya. Tanggal dan bulan apa kita jadi pengantin, asal orang tuamu pinjamkan modal untukku. Sama juga bohong, hey hey, ngomong sebaku. Berpacaran mau, hey hey, tapi modal dengkul. Beribu-ribu di langit bintang berkedip, tak dapat mengalahkan pelita di depan mata. Beribu-ribu ku kenang gadis yang cantik, takkan menggoyah iman selain adik tercinta. Kemana? Tinggal bilang saja ke ujung dunia, asal tak makan biaya. Tanggal dan bulan apa kita jadi pengantin, asal orang tuamu pinjamkan modal untuk. Sama juga bohong, hey hey, ngomong sebakul. Berpacaran mau, hey hey, tapi modal dengkul. Sama juga bohong, hey hey, ngomong sebakul. Berpacaran mau, hey hey, tapi modal dengkul. Sama juga bohong, hey hey, ngomong sebab.